Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menghukum dua hakim yang dinilai melanggar kode etik, yang mana salah satunya pergi karaoke dengan pihak yang berperkara, dan satunya lagi menjual putusan dengan harga 50 juta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Ya, memang korupsi itu sudah menjadi virus ya, bahwasanya bahaya atau penyakit yang paling rusak dalam masyarakat, termasuk dalam lingkungan halik yang pada terima suap. Kemudian juga kita tahu bahwasanya terus terang saja di kalangan peradilan, di kalangan hakim dan peradilan itu sekarang tidak ada contoh panutan yang bisa memberikan bimbingan dan pembekalan kepada hakim-hakim muda. Kalau dulu itu memang tidak terasa bahwasannya kami itu sering mendapat bimbingan, sering berjumpa dengan panutan-panutan dan mendapatkan bimbingan-bimbingan pembekalan dari hakim-hakim senior seperti Adi Adoyo, Subrogan, Asing Kusmatmaja, Purwoto, dan sebagainya, Bismar Siregar. Ini sekarang tidak ada dalam pandangan hakim, tidak ada, masyarakat tidak ada, tidak melihat contoh-contoh daripada para hakim yang betul-betul bisa menjadikan para junior-juniornya itu sebagai panutan, itu aja. Kalau soal karaoke tetap jelas ini tidak boleh, tidak bisa. Tapi kalau toh sudah perkara itu sudah lama putus, tidak ada salahnya bahwa hakim itu juga harus bergaul dan bersosialisasi dalam masyarakat. Tapi bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat itu harus punya ukuran. Ukurannya adalah tidak boleh bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat yang punya perkara. Itu saja. Kalau misalnya sudah lama sudah terjadi, ya kan silaturahmi itu harus tetap dilaksanakan. Lalu jika kita lihat, beberapa waktu lalu terjadi protes dari para hakim yang menuntut peningkatan kesejahteraan. Apakah pelanggaran-pelanggaran kode etik hakim ini ada hubungannya dengan hal itu, Pak? Memang meningkat kesejahteraan lagi menjadi sebab, tapi juga tidak menjadi ukuran. Karena kami-kami pun dulu dengan pendapatan yang terbatas, tapi pada saat itu, walaupun kami-kami itu mendapat masih terbatas dalam soal pendapatan, tapi kami didorong untuk tetap konsisten sesuai dengan tugas kami sebagai hakim. Jadi, jadilah hakim yang berjiwa hakim, dan bukan hakim yang berjiwa sebagai bisnismen dan sebagainya. Dan ini sering sekali dilontarkan oleh para senior kita. Supaya bagaimanapun juga, segala keterbatasan itu jangan menjadi penghalang untuk berbuat yang macam-macam. Itu aja. Kedepannya menurut Bapak, bagaimana agar pelanggaran-pelanggaran kode etik hakim ini bisa diminimalisir? Bagi saya yang paling yang manjur adalah umumkan semua hakim yang bermasalah. Tidak ada salahnya. Umumkan aja sehingga menimbulkan efek, bukan efek jera, tapi efek lebih kehati-hatian bagi para hakim yang sedang bertugas. Itu aja. Termasuk dari mulai hakim pertama sampai dengan hakim Mahkamah Agung. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.